satu buah tembang duet di sini. Saya akan coba panggil sahabat saya yang paling ganteng sedunia. Ganteng kok sedunia. Ini dia. Duniamu dewe maksudnya. Iya. Bagaikan dentuman peluru perang di saat dirimu melempar senyuman. Rasanya semuanya. kasih. Ya, SNB. Wow, mantap. Papi Edi, Mami Lina, luar biasa suaranya. Mantan pedangdut bekencol. Luar biasa. Papi Edi, Mami Lina, terima kasih atas kerjasamanya. Yang mana pada sore hari ini benar-benar bumi karang asem. Wiro Sari bergoyang.